Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita, fikih praktis dengan mengaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib dan juga kitab Al-Aham, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita membahas tentang uzur-uzur sholat yang digantikan oleh salah satu daripada setizah di sini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Jadi ada waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat sama sekali di waktu tersebut. Tapi tidak semua sholat, hanya beberapa sholat saja. Tolong Mbak Mirwana. Al-awqat allati tahrumu fiha shalah, waktu-waktu yang diharamkan sholat di dalamnya. Jadi tidak boleh sama sekali sholat di waktu ini. Tapi sebagian ulama menyebutkan tidak haram tapi makruh. Tapi makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Makruh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama makruh tanzih, yang kedua makruh tahrim. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh tapi tidak mendekati haram. Seperti makan bawang, terus makan bawang itu maksudnya bawang mentah loh. Karena ada beberapa orang tuh suka makan bawang mentah, karena itu nanti menyebabkan aroma mulut yang tidak sedap. Nah, itu makruh makan bawang. Atau memakan makanan yang aromanya tidak sedap, jengkol, petai. Enggak haram, makruh. Tapi makruhnya makruh tanzih. Makruh yang tidak mendekati haram. Jadi kalau mau sholat, solusinya bagaimana? Kalau mau ngomong sama orang atau mau sholat, ya dibersihkan dulu mulut. Mulutnya, kata orang Pontianak, makan jengkol, makan beras, biar tidak bau, aromanya tidak keluar. Jangan habis makan jengkol langsung sembahyang. Begitu dibaca Fatihah, kiri kanan pingsan dulu, karena baunya. Nah, itu alasan makruh itu. Itu makruh tanzih. Kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Bahkan pelakunya bisa mendapatkan dosa karena haram. Contoh nih, sholat di waktu yang akan kita kaji ini makruh tahrim, bahkan dosa karena hukumnya makruh. Lalu makan berdiri, minum berdiri, makan pakai tangan kiri, itu makruh tahrim. Jadi perbuatan makruh tapi bisa berdosa. Kecuali kalau darurat tidak berdosa, ini namanya makruh. Di sini ada perbedaan. Kalau di sini disebutkan makruh tahrim, malah di sini disebutkan makruh tahrim bisa berdosa. Taqtadi al-ithm. Makruh tahrim itu bisa berdosa. Seperti makan, minum, berdiri itu makruh tahrim. Juga sholat di waktu yang disebutkan ini makruh tahrim berdosa. Nah, kalau makruh tanzih enggak dosa. Tidak berdosa. Ya. Nah, apa itu? Ada 5. Sebenarnya ada 3. Ya. Sebut aja ada 3. Di sini disebutkan ada 5. Lebih gampang level awam 3. 1. Dari selesai melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari kira-kira panjangnya satu gala. Satu gala tuh tahu gala? Gala yang biasa tahu juluk buat ambil layang-layang dulu. Nah, kira-kira nanti tancapkan gala, nanti tengok matahari kayak tinggi segitu, ah itulah baru boleh sholat. Nah, jadi habis selesai sholat subuh. Sholat subuh jam berapa? Jam 4. Nah, sampai anggapnya jam 4. Sampai terbitnya matahari kira-kira satu gala. Maksudnya satu gala susah kan kira-kiranya? Hadis ini disebutkan kira-kira terbit matahari lebih 16 menit. Baru boleh sholat. Terbit biasanya ada itu di apa namanya? Di jadwal sholat. Ini coba kita lihat di HP. Biasanya ada jadwal terbitnya matahari. Biasanya ada. Coba lihat di sini. Aplikasi sekarang sudah ada. Sekarang Selasa 22 Februari. Terbit jam 5 lewat 51. Di kakap terbit jam 5 lewat 51 menit. Maka boleh sholat jam 5:51 tambah 16. Berapa? Kalau tambah 16 berarti jam 6 lewat 7 menit. Iya, jam 6 lewat 7 menit. Jangan dipaskan 16 menit ya. Jam 6 lewat 7 menit baru boleh sholat duha. Sholat apapun. Faham? Tapi sebelum waktu itu tidak boleh sholat. Nanti disebutkan saja. Haram berdosa. Yang kedua, waktu istiwa. Istiwa itu ketika matahari terbit. Ketika matahari tepat di atas kepala kita. Jam 12 siang. Jadi ketika kita berdiri di bawah matahari, itu bayangan tidak ada. Saking tepat di atas kepala. Nah, di sini hukumnya haram sholat atau makruh haram istilahnya. Makruh tak? Tahrim. Jam 12 siang. Jadi kalau mau sholat, ya lewatkan aja apa namanya? Selesai apa kalau matahari sudah tergelincir 5 menit baru sholat. Paham lu? Nah, waktu itu enggak boleh kecuali waktu Jumat. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan tepat waktu zuhur. Paham? Nah, waktu itu boleh sholat sunnah atau sebelumnya sholat sunnah. Karena kita masuk masjid belum azan, kita sholat sunnah misalkan tahiyatul masjid pas jam 12 siang, pas matahari tengah-tengah. Nah, ini enggak apa-apa karena hari Jumat, hari lain enggak boleh haram. Yang ketiga, dari setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya atau tenggelamnya matahari. Jadi setelah melaksanakan ya, bukan setelah masuk waktu asar, setelah melaksanakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah kita sholat asar jam berapa? Misalkan sholat asar 4:30. Jadi sebelum melaksanakan sholat asar boleh sholat sunnah apapun, boleh. Nah, tapi setelah kita melaksanakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari, haram kita melaksanakan sholat. Jadi tiga ini, secara umum tiga ini. Di sini 5 sebutkan. Jadi yang pertama apa? Setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari kurang lebih 16 menit. Gitu saja. Terbitnya matahari lebih 16 menit. Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Ketiga, ketika selesai melaksanakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Syok, kalau ente gak tahu ilmu ini, tiba-tiba ente sholat di waktu itu, apa yang terjadi? Dosa. Dosa. Nah, ini na'udzubillah. Ayo sebutkan. Ada 5. Di sini sebenarnya 3 cuma dibagi. Yang 3 salah satu muta'alliqatun bizaman. 3 berhubungan dengan waktu. Wa tsanani muta'alliqatun bil fi'il. Duanya berhubungan dengan pekerjaan sama aja. Yang pertama, nah itu tadi. Ya, dari terbitnya matahari sampai kira-kira matahari itu tinggi kira-kira 1 gala. Atau langsung saja aib mayusawi ya yang menyerupai 16 menit. Udah 16 menit aja. Enggak usah dihitung-hitung banyak gala gitu ngapain. Yang kedua, apa tadi? Min istiwa isyamas hatta tazul. Dari matahari itu istiwa. Istiwa itu matahari tepat di atas kepala. Maka yang disebut hatul istiwa. Garis hatul istiwa itu bukan bahasa Jepang, tapi bahasa Arab. Orang banyak bilang hatul istiwa bahasa Jepang. Enggak, bahasa Arab. Dari kosakata hatul istiwa. Jadi hatul istiwa. Hot itu garis. Hatul garis. Al istiwa nih istiwa. Yaitu matahari tepat di atas kepala. Jadi bahasa Arabnya hatul istiwa. Cuma kalau orang Pontianak orang ngomong masuk ke berot-berot, nah jadi hatul istiwa. Karena sebenarnya hatul istiwa memang transliterasi bahasa Indonesia-nya gimana? Hatul istiwa. Tapi orang kita ngomong hatul istiwa. Itu hatul istiwa dari bahasa Arab karena jalur matahari melewati kota Pontianak. Nah itu kalau tepat matahari di atas kepala, panas-panas berdengkang begitu, haram sholat. Makanya disunahkan sholat duhur itu bukan waktu awal waktu langsung sholat, enggak. Ya, enggak disunahkan. Disunahkan, diakhirkan kira-kira 10 menit, 15 menit baru sholat. Maka kalau ketika azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asunah tunggu 10 menit lagi, 15 menit lagi, baru sholat. Biasanya di masjid musholat itu begitu. Iqomat 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Biasanya enggak lama. Yang lama itu subuh biasanya. Setengah jam sampai nunggu jamaah. Ini kecuali hari Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ini. Kalau di sini disebutkan karena waktu dari mengudingnya matahari sampai tenggelam. Hai idza sarat isyams oh kana hirusul jibal ali. Paling gampang itulah. Jadi tiga saya ulangi. Tiga waktu ini tidak boleh sholat. Yang pertama, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari kurang lebih 16. Kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ketiga, setelah melaksanakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ingat, bukan ketika masuk waktu, bukan. Tapi ketika selesai melaksanakan sholat. Nah, jadi misalnya subuh jam 4, ente sholat subuhnya jam 5 misalkan. Nah, sebelum jam 5, sebelum ente melaksanakan sholat subuh, masih boleh melaksanakan sholat. Tapi Ustaz kan sudah masuk waktu subuh, Pak Ustaz. Masuk dianggap setelah melaksanakan sholat. Paham ya? Apakah semua sholat? Tidak. Tidak semua sholat yang diharamkan. Tidak semua sholat yang tidak diperbolehkan. Hanya beberapa sholat saja. Yaitu sholat yang mempunyai sebab mutaakhir. Jadi sholat kalau menurut waktu, sholat kalau menurut waktu ada tiga. Yang pertama, sholat yang sebabnya duluan. Yang kedua, sholat yang sebabnya berbarengan. Yang ketiga, sholat yang sebabnya belakangan atau mutaakhir. Yang pertama, sholat yang sebabnya dulu baru sholat. Jadi sebabnya dulu baru sholat. Seperti misalnya sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Kan wudu dulu baru sholat. Apa sholat dulu baru wudu? Tidak. Boleh sholat wudu. Sholat sunnah wudu itu. Orang yang pertama kali melakukan sholat sunnah wudu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini suatu hari Nabi SAW bertanya, ya Bilal, Inni ra'aitu sawtana alaika fil jannah. Aku mendengar suara terompah sendalmu jalan-jalan di surga. Padahal beliau masih di dunia, belum meninggal. Kok bisa nanti sudah masuk surga? Sendalnya sudah masuk surga, orangnya belum masuk surga. Amalan apa yang kau lakukan? Akhirnya Bilal ini bingung. Perasaan ya Rasulullah, aku enggak ada amalan apa-apa. Enggak ada amalan apa-apa. Enggak ditanya saya Rasulullah, tapi aku mendengar suara terompahmu duluan masuk surga, sendalmu masuk surga. Apa sih ada amalan yang kau istiqomah melakukan itu sampai kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Apa amalan yang kau lakukan? Bingung Bilal bin Rabah. Kayaknya enggak ada. Akhirnya setelah dipikir-pikir ternyata ada ya Rasulullah. Ada satu amalan yang aku selalu istiqomah enggak pernah putus. Ditanya sama Rasulullah, apa itu? Kata Bilal bin Rabah, tidaklah aku berwudu kecuali setelah wudu aku pasti sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah wudu. Jadi setelah saya wudu langsung wudu aku sholli sunnatal wudu lillahi taala Allahu akbar 2 rakaat seperti biasa. Jadi setiap wudu pasti sholat sunnah. Akhirnya Rasulullah menjawab, itulah amal yang menyebabkanmu masuk surga. Jangankan orangnya, sendalnya aja masuk surga. Apalagi orang memang berat setiap wudu sholat, setiap wudu sholat, setiap wudu sholat, setiap wudu sholat. Tapi fadilahnya juga berapa besar. Nah ini sholat sunnah wudu ini yang pertama kali melakukannya adalah Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah, bukan Rasulullah. Nah kalau tetangga sebelah dia mengatakan bid'ah itu adalah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi yang tidak dilakukan oleh Nabi itu sesat. Contoh maulid Nabi, maulid Nabi itu sesat. Karena Nabi enggak pernah baca maulid. Lalu ziarah kubur itu sesat. Karena Nabi enggak pernah ziarah kubur. Lalu baca tahlil itu sesat. Karena Nabi enggak pernah baca tahlil. Lalu apalagi kirim doa, kirim fatihah kepada mayit itu tidak boleh, sesat. Karena Nabi tidak pernah kirim fatihah. Lah, kasus sholat sunnah wudhu, Nabi sholat tidak? Nabi tidak sholat. Siapa yang pertama kali sholat? Bilal bin Rabah. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengar siapa Sayyidina Bilal melaksanakan sholat sunnah wudhu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya? Nabi mengatakan ini raitu sofa sautana alaik. Aku mendengar suara terompahmu sudah masuk sholat. Padahal Nabi tidak pernah sholat sunnah wudhu. Apa Nabi bilang? Ete sholat sunnah wudhu. Anak tidak pernah sholat sunnah wudhu. Ete sesat kafir masuk neraka ini. Apa ada Nabi? Tidak ada. Malah didoakan sama Nabi. Sama Nabi. Didoakan sama Nabi. Dipuji sama Nabi. Ditanya sama Nabi. Bahkan menjadi syariat. Syariat. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu pasti sesat. Tidak. Tidak semua. Sholawatan. Habib Toha, nanti jadi Syekh Armaniyah. Tidak sesat. Walaupun di zaman Nabi tidak ada. Memang di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak ada. Tapi apa kita katakan sesat karena tidak di zaman Nabi? Tidak. Karena selama perbuatan tersebut ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis, hukumnya tidak apa-apa. Bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Kalau dalilnya ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Contoh maulid Nabi ada, kalau kita cari dalilnya ada dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Tentunya tidak bisa disebutkan di sini. Ziarah kubur, kirim doa, nah, kirim doa kepada orang tua, ziarah kubur, kan ada dalilnya. Di dalam Al-Quran ada mendoakan orang meninggal. Di dalam Al-Quran ada. Apa buktinya? Rabbana firna oleh puanina ladina sabakuna bil iman. Itu kan doa di dalam Al-Quran. Rabbana firna, ya Allah ampuni dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampun dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Jadi mendoakan yang sudah meninggal, sampai atau tidak? Habis dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Lah mereka mengatakan enggak sampai itu dari mana? Iya. Terus apa namanya? Kalau misalkan mendoakan mayit itu tidak sampai, lalu untuk apa kita sholat jenazah? Sholat jenazah itu kan doa. Hah? Takbir pertama, Fatihah. Takbir kedua, sholat. Takbir ketiga, doa kan? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'anu wasi qabrahu wa'anzila rahmatul qabri wa'ja'la qabrahu wa'amin wa'adzila jalan wa'adzila qabrahu wa'adzila qabrahu wa'adzila Allah makrim nuzula wa'asli madakalu wa'aksilu bimai syarat wa'amilma'i salat subarat wa'aki minat dulu bin khataya kama yurakfan sawbul abidul minatik Allahumma abdilhu daram khairan min sampai selesai panjang. Takbir keempat juga doa. Rabbana fir apa namanya? Allahumma la tahrimna ajra wa la tahtinna ba'da waghfirlana walahu. Kalau perempuan waghfirlana walaha. Allahumma waghfirlaha warhamha. Nah kalau doa sama mayit tidak sampai, ngapain kita sholat jenazah? Ngapain kita sholat jenazah? Udah meninggal kan enggak sampai. Tapi syariat bahkan bukan sunnah, fardu kifayah. Kalau ada jenazah tidak disolatkan, satu kampung dosa. Satu kampung dosa. Fardu kifayah. Bapak menyolatkan jenazah. Nah, kalau mengatakan tidak sampai, untuk apa kita sholat jenazah? Jadi jangan ikut seperti itu. Nah, itu orang yang kurang ngaji. Kurang ngaji. Sekarang banyak aneh-aneh. Entah mungkin karena alasan uang, atau karena pengen ketenaran, atau pengen mencari sengsara. Jangan. Kamu cari yang selamat, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi sholat itu sholat dari waktu, kembali kita sebab dari sisi waktu terbagi menjadi tiga. Nah yang dilarang itu hanya sholat pertama saja, yaitu sholat yang sebabnya duluan. Adapun yang sholatnya sebabnya bareng atau sebabnya yang dilarang itu adalah sholat yang sebabnya belakangan dan sebab sholat yang sebabnya belakangan, itu yang haram. Ya. Jadi yang diharamkan itu adalah sholat yang sebabnya belakangan. Adapun yang sebabnya bareng atau sebabnya di luar boleh. Sholat di tiga waktu tak? Jadi yang tidak boleh adalah sholat yang sebabnya terakhir. Contoh di sini sebutnya ada 6 sholat yang sebabnya terakhir. Contohnya apa? Sunnatul ihram. Sholat sunnah ihram. Jadi kalau ente ihram nanti, kalau ente mau umroh, nanti sebelum ente pakai ihram ada sholat sunnah namanya sholat sunnah ihram. Lah sholat sunnah ihram itu kan sebabnya belakangan. Ente sholat dulu baru ihram, ya kan? Nah, tidak boleh. Kalau sholatnya di waktu 3 yang tadi kita sebutkan, hukumnya haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Itu yang pertama, sholat sunnah ihram. Kedua, sholat sunnah safar, sunnah berpergian. Jadi misal ente mau rekreasi ke Singkawang, ada sholat sunnah safar, usolli sunnat safar namanya. Itu kan sebabnya belakangan. Ente sholat dulu baru berpergian, bukan pergi dulu baru sholat, bukan. Ente sholat dulu baru berpergian. Nah, ini tidak boleh dilakukan di 3 waktu tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah istikharah ini kan ente sholat dulu baru istikharah. Istikharah kan? Istikharah mau kawin sama si anu ke si ani. Ya. Mau pilih orang kampung kakap ke atau sungai renah sih. Bingung kan. Mau pilih yang jilbab hitam ke kerudung merah nih. Jilbab hitam bagus, kerudung merah ada lagu kan. Akhirnya dia sholat istikharah. So istikharah itu kan salatnya sebabnya belakangan. Karena itu sholat dulu baru berdoa istikharah. Ini kalau dilakukan di 3 waktu tadi haram dia. Yang keempat, sunnah perang. Sholat sunnah perang ada. Kalau mau perang sholat dulu. Barangkali itu perang nanti langsung mati, nanti udah sholat. Itu sholat dulu baru perang kan? Kalau dilakukan di 3 waktu tadi hukumnya haram. Yang kelima, sholat sunnah keluar dari rumah. Ada tak Pak Ustaz? Ada. Kita aja yang nggak pernah dengar, nggak pernah lakukan. Jadi kalau kita keluar dari rumah ada sholat sunnah. Sholat sunnah keluar dari rumah. Walaupun cuma pergi ke pasar beli ikan, ada sholat sunnah. Jadi namanya sholat sunnah, sunnatul khuruj minal manzil. Jadi niatnya usolli sunnatul khuruj minal manzil. Ada. Nah, itu kan sholat dulu baru keluar rumah. Berarti sebabnya belakang. Nah, kalau dilakukan 3 waktu tadi tidak. Yang keenam, sholat sunnah hajat. Hajat. Ini mau hajat apa? Ya ini kan sholat sunnah aja kan, kita sholat dulu baru minta hajatnya kan, kita sholat dulu baru ya Allah saya minta naik haji ya Allah, minta umroh ya Allah, namanya sholat sunnah hajat. Minta aja kan, kita sholat dulu baru minta hajat. Nah sholat sunnah hajat tidak boleh dilakukan di 3 waktu yang kita sebutkan dah tadi, paham? Yang pertama, yang kedua yang tidak boleh, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Kalau tadi kan sholat sunnah yang terikat dengan waktu terbagi menjadi 3. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah yang sebabnya belakangan dan sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Yaitu sholat sunnah mutlak. Contohnya seperti sholat tasbih. Contohnya itu. Atau sholat sunnah yang mutlak. Enggak ada waktunya. Paham? Itu nanti pembahasannya. Contohnya di sini adalah sholat sunnah tasbih. Ini dua sholat ini, dua jenis sholat ini yang tidak diperbolehkan atau diharamkan sholat di 3 waktu yang kita sebutkan tadi. Adapun kalau sholat sunnah yang sebabnya berbarengan, contoh tahiyatul masjid. Nanti kan sholat sunnah tahiyatul masjid kan bareng dengan masuk masjid, ya kan? Kan berbarengan. Maka boleh nanti sholat di 3 waktu itu boleh. Atau apa? Sholat sunnah kusuf-kusuf. Gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sunnah. Nah, kita sholat kan berbarengan dengan gerhana. Apa gerhana dulu baru kita sholat sunnah? Atau sholat dulu baru gerhana datang? Kan tidak. Kita sholat pas berbarengan dengan waktu gerhana. Entah gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ini kalau dilakukan di tiga waktu tadi enggak apa-apa. Boleh, dapat pahala. Nah, itu yang sholat sunnahnya berbarengan. Ada yang sholat sunnahnya yang duluan, yang sebabnya duluan. Nah, tadi. Jadi sebabnya dulu baru sholatnya. Contohnya sunnah wudu, ya. Sunnah wudu dan sholat sunnah yang lah, yang lain. Ya. Jadi itu bayangkan diri lah. Kalau duluan sebabnya ya boleh. Kecuali kalau memang sengaja ngejek, sengaja niat sholat wudu, sengaja saya sholat itu pengen nantang, ya haram jelas. Kalau nantang jelas haram, ya. Nah ini juga dikecualikan juga, dikecualikan juga di Mekah, di Haram Mekah, ya. Di Haram Mekah, di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu tidak apa-apa. Soalnya sholat sunnah apapun selama di Masjidil Haram tidak haram. Mau dia mutak duluan, bareng atau belakangan atau anu, enggak apa, enggak haram. Kalau di Masjidil Haram Mekah. Jadi di Mekah itu tidak semuanya haram, enggak. Di Mekah ada nanti sebagian namanya wilayah haram. Namanya Masjidil Haram. Wilayah haram itu tidak di masjid aja, di luar masjid. Nah, di wilayah itu ente mau sholat sunah apapun boleh. Dan di wilayah itu satu kali ente sholat pahalanya seperti 1000 apa namanya, seperti 100.000 kali sholat sunnah di masjid lain. Tapi ente berdosa juga 100.000 dosanya di wilayah haram. Jadi hati-hati, paham? Di wilayah haram, ada namanya wilayah haram. Nah di situ juga tidak boleh mengambil tanah. Kalau ente ngambil tanah di situ, biasalah kalau petiara ini mistik dikit Mekah diambil. Wih, tanah Mekah ini diambil. Jangankan tanah Mekah, tasbih Mekah. Nanti ngambil tanah Mekah haram, kena denda. Kena denda. Lalu bukan hukum negara, hukum Islam. Lalu ente mencabut rumput di sana, mencabut rumput di wilayah haram, haram hukumnya. Kena denda, namanya dam. Nanti dendanya kambing, bayar kambing. Ini cabut rumput, bayar kambing. Hati-hati. Paham? Juga di sana tidak boleh melakukan maksiat apapun. Makanya disebut Masjidil Haram. Kenapa disebut haram? Bukan berarti tanah haram, bukan. Kenapa haram? Karena yang halal di sini masuk sana menjadi haram. Makanya disebut Masjidil Haram. Paham? Yang halal di luar wilayah itu menjadi haram ketika ente masuk wilayah. Ente membunuh hewan, hukumnya haram di sini. Kecuali 4 hewan aja. Kalajengking, ular, tikus, satu lagi apa? Itu tuh. Yang lain haram. Ente bunuh ikan enggak boleh. Ente bunuh kucing enggak boleh. Itu nyembelih kambing di situ pun di dalam. Makanya disebut Masjidil Haram. Termasuk itu sholat di situ tidak terikat dengan waktu. Saking dan pahalanya besar. Satu kali sholat sunnah seperti pahalanya seperti 100.000 kali sholat sunnah di luar Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahan nanti haji nih umroh. Nanti amin ya rabbal amin. Nah, terakhir hukum sholat waktu khutbah Jumat. Hukum sholat waktu khutbah Jumat. Disebutkan tadi kan ada tiga waktu yang tidak diperbolehkan sesudah. Nomor dua itu ketika matahari tepat di atas kepala atau waktu jam 12 siang. Nah kita sholat Jumat itu bagaimana? Nah, tadi disebutkan termasuk pengecualian boleh. Tapi yang diperbolehkan hanya sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Hanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat yang lain tidak boleh. Apalagi kalau khotib sudah naik mimbar. Faidah sholatul khutib walal mimbar, maka haram sholat sunnah lain. Ijma, ulama sepakat haram. Yang diperbolehkan hanya sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pun wajib diringankan. Artinya wajib ringan baca surah yang pendek-pendek, Al-Ikhlas, Surah Al-Kausar, tidak boleh panjang haram. Oh mumpung ramai ini masjid ini Allah Akbar subhanahu wa taala haram. Baca yang banyak, apalagi baca surah Yasin sama haram lagi. Paham? Dan juga tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Jadi kalau waktu Jumat, kalau khatib sudah naik mimbar, sholat sunnah tahiyatul masjid hanya boleh 2 rakaat ringan, tidak boleh lama, tidak boleh panjang. Lebih haram hukumnya. Ini banyak nih anak lihat ketika khatib naik, ya masjid manapun. Pasti ada kasus khotib sholat sunnah 4 rakaat, 6 rakaat. Ya, lalu khotibnya menyampaikan khutbah, dia berzikir, megang tasbih. Zikir itu hukumnya sunnah. Lah orang sholat aja haram, apalagi sih zikir. Orang khutbah dia berzikir. Wah, seakan-akan manusia suci. Hidungmu enggak ngaji dia. Mendengarkan dua khutbah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah dan juga sih. Ya karena hukumnya seperti dua rakaat sholat duhur, hukumnya seperti fardu. Makanya ketika sebelum khutbah itu Bilal bilang apa? Faidah sa'idul khatibu alal mimbar fa yatakallamu ahadukum ma yatakallamu faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu situ wasma'u atihu rahimakumullah. Faidah sa'idul khatibu alal mimbar, maka apabila khatib menaiki mimbar, fala yatakallamu ahadukum, maka jangan ada yang berbicara di antara kalian. Tidak boleh berbicara. Wa man yatakallamu faqad lagha, barang siapa yang berbicara ketika khatib berbicara, faqad lagha, dia sudah rugi, hapus, hilang pahalanya. Enggak ada pahala. Wa man lagha fala jum'ata, dan barang siapa yang rugi, dia jumatnya tidak dianggap. Jangankan ngomong, ada orang ribut, kita cuma negor, cuma doa, hilang pahala jumatnya. Saking sakralnya jumat, dia cuma doa, haram, hilang pahala. Jadi kalau ada ribut depan kita bagaimana? Jangan kita negornya, paling gini aja. Jangan sampai keluar suara. Diam. Karena kalau keluar suara cuma doa, hilang pahala itu. Ini ada orang berbaju kan, khatib nyampaikan, dia di belakang macam mau kopi. Ketawa, ketiwi, ngakak-ngakak, garuk, pantat, apalah. Iya atau tidak? Dia lihat sendiri di masjid. Masjid mana pun, ada aja. Mereka itu orang-orang ahli belakang. Karena kalau ahli depan, khusyuk semua. Khusyuk tidur maksudnya. Tidur. Kalau yang belakang ngobrol lah, ngopi lah, ngokok lah. Ada lagi nunggu selesai apa khotibnya selesai, baru dia apa namanya pergi ke masjid. Justru Jumat itu yang afdolnya menunggu khotbahnya. Maka yang khotbahnya itu harus bagus. Karena kalau khotbah itu suaranya yang lantang, biar dengar orang, penyampaiannya yang bagus, biar tidak kan itu mic-nya harus bagus. Karena Jumat lalu sholat di pemalang, entah apa yang diumumkan khatib ini, tidak dengar apa. Karena mic-nya terlalu kecil. Jangan, mic-nya harus bagus, biar dengarkan semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.